sabitatun bi isbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati dzatihi. Al-akwanu tai piro-piro kaun, piro-piro barang kang ono, iku sabitatun bisa tetep bi isbatihi sebab oleh netepaken Gusti Allah. Wa mamhuwatun lan kabuset, ilang, lebur, bi ahadiyati dzatihi kelawan sifat ahadiyai dzati Allah. Alam niki niku saged tetep sampean tetepaken, sampean tampi ketetepane jur kula panjenengan ngeyel bahwa alam niku ana. Niku krana ditetepno Gusti Allah. Nek wong niku sadar paham kelawan ahadiyati dzatihi maha esanya zat Allah itu tampil, maka alam ini hilang, terhapus. Niku mboten kena di peksa kudu ndang paham sak niki. Sumara ini sembarang terus karepe ndang gage ndang paham. Sing marai kula panjenengan sedaya niki ngarani lek dunya jagat niki enten. Niku mesti nalika perasaan niku bener-bener ora ana apa keperasaan niku dereng bener-bener. Perasaan niku dereng bener-bener ngakoni kemahaesaan Allah, kemahatunggalan Allah. Mergo napa? Mergo tesih dereng ngleboni ahad. Ahad tesih enten ana loro, ana ning dunya kalih anane Allah, tesih pada tingkatan pemahaman wahdaniyah. Wahdaniyah niku perkara sing disipati siji, kang bangsa siji. Lek diterusno sakjane ora siji, tapi dibangsakno siji. Wahdaniyun bangsa siji. Lah buktine bangsa lah cek dipreteli renorno nek teng ilmu tauhid nika. Wahdaniyah niku enten tiga. Wahdaniyatul af'al. Wahdaniyatus sifat nggih lho. Wahdaniyatul dzat. Wahdaniyah wani sik siji loro telu. Bangsa siji. Seluruh pekerjaan itu hakikatnya pekerjaan Allah. Seluruh sifat itu sebenarnya sifatnya Allah. Seluruh kahanan zat itu hakikatnya hanya ada zatnya Allah. Sifat wahdaniyah itu mendobrak, menghapus al-kumumul khomsah. Napa al-kumumul khomsah? Ada bilangan lima. Ada bilangan lima 5 macam bilangan yang itu mesti untuk memahami kemahaesaan Allah, 5 hal ini harus hilang. 1, bahwa Allah itu terdiri dari beberapa bagian. Enek tangane, enek sikile, enek mripate ngoten. Begitu itu berarti Allah terbilang terdiri dari beberapa, loh, yang terhitungan, Pak. Alkam, pirang-pirang bagian. Begitu itu enggak benar. Kalau kita mau wahdaniyah. 1. Yang kedua, tidak benar lagi bahwa ada zat lain yang seperti zatnya Allah. Itu tidak benar. Keterak sifat wahdaniyah. 2 dan 3, bahwa seluruh sifat Allah, sifat Allah itu dikatakan ada 20, ada asma Allah ada 99, yang itu merupakan efek dari sifat. Itu tidak bisa dikatakan bahwa sifat itu terbagi-bagi, tapi sebenarnya itu jadi satu. Maka keterbilangan sifat, pirang-pirang sifat, begitu itu harus dihilangkan dari keyakinan kita. Bahwa semuanya itu kempel dari hiji. Jene iso metu kata-kata wujud idam bakok saat teruse. Itu adalah setelah diterjemahkan oleh pemahaman akal. Bon. Niku sing nomor 3 kudu dilangi, yeniku keyakinan bahwa sifat itu terdiri dari banyak sifat. Sifat itu satu. Satu ya, di sifatnya Allah matur mawon. Bon. Termasuk yang harus dihilangkan juga adalah bahwa ada sifat di luar sifat Allah yang sama dengan sifatnya Allah. Berarti kan jadi 2. Itu pun harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Sing nomor 5. Ini sekawan ya jadi. Sing harus dihilangkan pertama adalah zat Allah terbagi-bagi. Itu harus hilang dengan wahdaniyah. 2, ada zat lain yang sama dengan zat Allah. Berarti ada 2 zat yang sama. Itu juga harus hilang. 3, sifat Allah itu terdiri dari banyak sifat. Pokoknya sifat ilmu itu ilmu 1, ilmu 2, ilmu 3, ilmu 4. Sama 1, sama 2, sama 3, dan boten. Boten terbagi-bagi. Nek sampai enten sifat Allah niku, pengertian ngoten niku muncul niku kudu diilai kangge memahami sifat wahdaniyah. Nomor 2, ada sifat lain yang persis dengan sifatnya Allah. Sifatnya lain Allah persis dengan sifatnya Allah. Itu juga harus hilang untuk memahami wahdaniyah. Yang 5, untuk kawan ya, yang 3, bahwa fa'il, pekerjaan, gawean, seluruhnya ini adalah gaweannya Allah. Kalau ada pengertian bahwa gawean selain Allah itu ada, bahwa ada suatu kejadian bukan gaweane Allah, berarti ada dua yang menggawe. Ada dua yang mergawe. Ya. Ada dua yang mergawe, ini kan bilangan namanya. Ini harus hilang. Berarti ada lima jenis pembilangan. Membilangkan pekerjaan ada dua. Itu harus hilang. Yang ini kalau urut ngguri nih, nomor lima. Nomor papat, berbilangnya sifat. Tambahan dari sifatnya Allah. Nomor papat. Nomor telu adalah sifat Allah itu dobel-dobel. Nomor telu. Nomor loro, bahwa ada zat persis selain zat Allah. Berarti ada dua zat yang sama. Sing nomor siji, bahwa zat Allah itu terbagi-bagi. Itu harus dihilangkan semua. Lima macam bilangan ini dinamakan al-kumumul khamsah. Al-kam, kam itu pirol, ditakoki pirol. Piro to zate Allah. Siji, jadi ora ana kok. Piro to zate Allah? Ya siji, tapi ada bagian depan, bagian belakang. Lah niku niki jenenge gak sida siji ngoten. Piro to zate Allah? Ya siji, tapi ana sing padha. Lah dadi loro lah. Niku ya kudu ilang. Piro to sifate Allah siji? Lek sampai sifatnya Allah loro telu papat, ngelmu satu, ngelmu dua, ngelmu tentang sampean siji, ngelmu tentang aman loro, ngoten lho. Nah niku jenenge sifatnya Allah niku siji. Pira to sifat sing kaya sifatnya Allah kuwi? Ya mung siji, ora ana sifat liyane sing kaya sifatnya Gusti Allah. Pira to penggaweane Allah niku? Ini siji. Maksudnya si jin itu Allah itu ikun fayakun wonten mawon. Ngoten lho. Dene pating jenggelek ketok pirang-pirang. Niku efek saking penggaweane Allah sing siji niku. Menungsa makhluk mboten duwe penggawe napa-napa. Wong menungsa niku gaweane Allah. Duduk penggawene menungsa. Menungsa niku penggawene Allah. Tampilan penggawene Allah. Ya, berarti seluruh penggawe kabeh niki penggawene Allah. Niku wahdanya. Lek tiang pun paham niki jur muni lek ngono Gusti Allah kuwi wahid. Bener-bener wahid. Wahid zat kang siji tegese duwe sifat siji. Mulane nganggo wahid. Niki diurut ing ngisor saking akal dhisik marai. Akal nemoni beberapa hal itu pasti seperti lima itu tadi. Setiap akal memahami suatu benda. Setiap akal memahami suatu benda itu pasti yang ditemukan adalah lima hitungan tadi. Lah itu bagi Allah tidak ada, maka dikatakan wahdaniyah. Lah wis paham wahdaniyah, maka manusia mengatakan Allah itu satu, wahid. Allah wahid jur, pada tingkat pemahaman tingkat kedua ini dinamakan wahidiyah. Karena sudah tidak memandang lagi zat, tidak memandang lagi sifat, tidak memandang af'al, tapi wis jembleng dadi siji jenenge wahid. Nggih. Lah wahid niku tesih loro. Mergo enek sing nyifati, ana sing disifati. Sing muni wahid menungsa Gusti Allah diunekno ke menungsa dari Allah wahid, Allah siji. Lah sing muni ngono sapa menungsane? Dadi ana sing nyipati, ana sing disipati. Dadi wahid niku sing iso loro. Luwih jauh, maksudnya iso loro sing muni wahid karo sing diuneni wahid kan loro. Nek wahid maknane siji, tapi ing dalam praktek sing muni wahid lak sampean. gitu. Lah sing sampean template sifat wahid niku Gusti Allah. Lah ngoten to. Akhire kaya-kaya Allah niku siji hal, lan jenengan sing nyipati siji hal sing ora terkait karo Allah kaya-kaya ngoten. Mulane wong muni Allah wahid niku dereng tauhid. Mboten. Mene sing wahdaniyah iku sik bangsa wahid, bangsa siji. Ora siji ning dibangsakno siji. Mergo bangsa diteliti-teliti banyak hal yang dipreteli wau. Munine jare Allah iku ora terbagi-bagi, nyatane pemahamane dibagi-bagi. Enek zat, enek sifat, enek afal, dadi telu, ngoten lho nggih. Wae, telu niku wis diilangi sret langsung dadi wahid. Ya, tapi sik loro. Sing nyipati karo sing disipati. Ya, terus diunggahne ahad. Lek ahad itu sing nyipati barang ilang. Ahad itu sudah pada tampilan data sejati. Mbuh, disipati ora disipati, ahad itu ya ahad. Berarti lek enek loro wau sing nyipati kudu ilang. Wong ahad itu sakjane dudu sifat, ahad itu hakikat yang namanya satu, itulah ahad. Mulane niki mungkin terus ketemu, kenging napa surat ikhlas niku kok kul huwallahu ahad ora kul huwallahu wahid. Ngoten lho ge. Pemenai sih kul huwallahu wahdani. Yo niku malah. Wahdaniyun mboten. Allah ahad. Karena apa? Satu-satunya memang. Sampai singnya, sing nyipati wahid niku pun enggak ada. Allah duwe sifat, Allah duwe asma niku lak sakjane semaksimal manusia paham tentang Allah. Dan Al-Quran itu wahyu untuk manusia, maka Al-Quran menyebutkan sifat-sifat. Mergo wis dadi wateke akale menungso, mampune memahami barang-barang, iku mesti nganggo sifat. Gedine sakpira, rupane piye. Lek mbok takokno ngono, Allah kuwi ahad. Ora kena ditakokno gedine sakpira, lan ora kena ditakokno rupane piye. Sakjane pemahaman tentang sifat Allah kuwi niku sebatas maksimal akale menungso paham. Ning hakikat ahad itu sendiri sebenarnya manusia tidak paham. Karena apa? Karena semuanya harus hilang ketika kamu berkata ahad kecuali Allah. Nah, itulah maka al-akwan, kahanan ini termasuk akalmu sing memahami kahanan ini pun itu mamkuwatun, lebur, terhapus bi ahadiyati zatihi, sebab pemahaman ahad zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pun ya kalau-kalau bisa rodok diingatkan ke barang, bisa rodok mikir kok ya. Tapi ampun dipikir teman-teman. Ya sudah lah, dipahami sekilas, rodok ya wis ngoten mawon lah. Wong sakjane niki ngeten-ngeten niki mboten diperintah. Jadi perintah niku ya lek wayah subuh salah subuh, dhuwur salah dhuwur. Dene soal qul huwallahu ahad iki kita nekno kaya dawuh Allah niku krana sing dawuh qul huwallahu ahad niku Allah dhewe. Jadi wis diunekno diterono terus maknane piye hakikate piye ora nek sing ngerti kejaba Allah dhewe penak. Lho, soalnya terus dadi ilang. Salah satu cara mamkuwatun menghapus itu adalah ya dengan cara pasrah itu. Maka sikap orang yang mau memasuki hakikat ahadiyah niku mesti kudu ngilangi awake dhewe. Dari kesadarannya, dari perasaannya, diawali dari pengakuan-pengakuannya dulu. Ngilangi pengakuan, ngilangi rasa, ngilangi iki, Dan itu dia orang kena dipaksa. Anane wong sik panggah jenggelek krasa nek mergo pengin karo Allah diisbatno. Sing isbatno sinten? Mulane ora kuat dilane. Sampan terus ambisi. Kula niku lho mboten saged to milange. Ati kula niku nglambiar teng pundi. Pancen karo Allah diisbatno ngono kuwi. Durase lek secara hakiki jane menungso niku mboten, tapi kula pengen ngilang yo mboten lho. Wong sing pengen kowe. Wong wujute donya sak isine niki sing wujudna Allah, diisbatna dening Allah. Maka selain Allah enggak ada yang bisa menghilangkan isbatnya Allah kecuali Allah sendiri. Sampai kok pengen ngilangi nafsu sampean, ngilangi rasa ora iso. Sing netepno isbat napa sing isbat mengokohkan, menguatkan nafsu, menguatkan kahanan sampai kabeh jenggelek didelok ketok dipringkil digayah krasa niku diisbatne dening Allah. Nalika Allah menghapus isbat itu menjadi mampu, maka siapa yang diisbat dan siapa yang dimampu, sing dibusak ya ora enek sing ngerti, ya Allah dhewe wong ayate wis jelas ya mukhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Yamhu kerso busek sapa Allah ma ing barang ya sa'u kang ngersakaken sapa Allah wa yusbitu lan netepaken sapa Allah ya ing mayasa. Nek Allah ngersakno isbat sampean sak dunya pengin busek ya ora kuat. Nek Allah ngersakno busek sampean pengin munculno ya ora iso. Ngerti ndak? Iku jelas. Al akwanu. Napa nggih mboten to yen lha piye? Sampe nasu ngomong sing jlimet-jlimet. Akhire ki namung sebatas jlimete omongan. Panggah mboten iso ngrasakno hakikate hasilnya omongan. Wong omongan dhewe iku kudu ilang. Lha mam kuaton kok. Lha nek isih ngomong ae berarti ora mam kuaton. Mulane wis ora usah dibicara jenenge mam kuatun kok diomongne ae ya kowe diomongne mam kuatun terhapus ya wis meneng ngono. Dirasakno. Al aqwanu utahe pira-pira kahanan min zatiha saking zate kahanan iku dhewe asli. Asline aqwan iku al adamu ora ana al mahdhu kang murni. Iki pun diterangkan sing bisik-bisik niku dibaleni neh ben semakin mantep. Oh ngoten. Kama kaya keterangan takut dama kang wis dhisik apa ma. Dan asli sli yang namanya kahanan dunia saisine. Asli itu pernah tiada. Yang namanya pernah tiada yaitu sifat aslinya yang tiada itu. Kalau toh muncul jadi ada yang muncul ini bukan sifatnya. Duduk sifatnya tapi sifat delian konjobo ditemplek. Boto rupane abang. Asli ini gawan boto rupane abang. Tapi terus ketekan sifat putih. Mergo dicet di kapur. Sing ketok putih itu duduk boto. Tapi ini cet. Lek asli ini boto ini wabah. Sing ketok ana niku duduk dunya. Nek asli ning dunya, sipatin dunya sing asli niku ora ana. Jane ngoten niku tok persoalan. Berarti sing ketok niki cet. Oh, mboten. Nek sing asli mboten enten. Pun nggih. Jane ya mek ngono kuwi tok persoalane niku. Cuma pancen nafsu niku keberadaan nafsu niku pancen luar biasa kuate. Nggih ta? Untuk diblesekno ora ngono iku nafsu mong enak opo enggak? Wonten mawon. Nang golek bola, nakune golek bola. Nang go akal. Terus nganggo pembuktian-pembuktian akal. Padahal lho, akal ku dhewe anggere seturume dipateni Gusti Allah, plek ngono ya ilang. Kapan to sakjane suasana ilang itu bisa terjadi? Anggere sampean turu gak ngipi ya ilang. Nggih to? Nalika sampean turu ya ora ngipi, saat itu ya sebenarnya sampean lebur. Ya, pokoknya sama nangger turu gak ngipi. Lah ngene iku sakjane rasane ahadiyah ngoten niku. Rasane ahadiyah soalnya dipikir ora kena ngono iku dudu rasane pikir. Wa inna ma hasol. Wa inna ma hasol anangin peskini hasil. Lah kedui akwan tahanan iki. Apa sing hasil was tutupi di sifat ono. Isbat itu tetep ono. Ini jenenge isbat ikut. Lah iku kok iso hasil ini apa? Oleh hasil sifat ono ninggoni kahanan iki biibatilahi sebab oleh netepaken Gusti Allah Ta'ala laha makring akwa. Nek ngono ono iki ono sing di tetepno berarti ora ono. Ono ini ditetep no ono lah ono sing tetep no niku niku kaya sapa asale lah berarti kan duwe ta menungso ora duwe ono duwe ne apa ngaten lho duwe ne apa ora ono. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah ing akwan dijadekno akwanan ing dadi akwan dadi kahanan iku sing dadiaken Gusti Allah. Kesimpulane fatubudu mongko utawi ana laha kedhuwit kahanan iki iku amrun perkara aradun kang anyar teko. Perkara sing anyar teko nek asline ngono ora ana. Jur enek barang anyar jenenge ana nemplek ning gone sing ora ana niku. Lho. Kok iso ya? Ora ana kok ditempleki. Lah iya mulane kuwi. Ora ana kok ditempleki barang ana. Lho iki piye? Mula akhire ya balik ora ana neh. Wal haqqul lazim. Utahe perkara kang mesti, kang nyata, kang fakta. Al lazimu kang mesti. Sing gak pernah berubah. Huwa ya al haqqul lazim iku wujudu. Ahadiyatillahi azza wa jalla wujude ahadiyai Allah wujude ijen emplee Gusti Allah azza wa jalla wal ahadiyatu utawi sifat ahadiyah iku mubalaghatun ngepolno ngepolno fil wahdati ing dalem oleh tunggal. Tunggal sing ngepol itu jenenge ahad. Gitu, hasanun ahsanu, hasanun bagus, ahsanu luwe bagus. Ngoten wahdatun siji, ahadun luwe siji. Luwe siji ora diloro, ngoten. Ora kok mesti luwe siji niku luwe, mesti luwe itu siji sing paling ngepol siji. niku jenenge mubalaghah. Pol-polane pol sing paling siji niku ahad. Ngaten. Wala tatahaqqaqu. Lan ora dadi nyata. Apa wahdah? Illa idza kana kejaba tetkalane ana. Apa al-wahdatu wahdah? Ana iku bi haitsu la yumkinu. Kelawan sekirane ora mungkin. Apa sing ora mungkin? An oh ahad yahdi. Salah rugi itu wahdah. Wala tatahaqqaqu lan ora dadi. Dadi nyata sejati apa istilah ahad? Ahad yahdi. Wong jenenge mawon mubalaghah. Ijen sing ngepol. Pol-polane pol ijen iki jenenge ahad. Loh, istilah ahad itu tidak akan bisa dibuktikan, tidak akan menyata menjadi ahad illa idza kanat kejaba tekalane ana apa al-wahdatu sifat wahdah. Wahdah la piye wahdah sing piye illa idza kanat kejaba tekalane ana apa al-wahdatu sifat ijen sing diomongne ijen kuwi ana iku dikaitu layung dino kelawan sekirane ora mungkin apa an yakuna arep ento ana an yakuna arep ento ana apa apa sifat an yakuna arep ento ana apa ahad yahwau ana iku asak daluwe banget wala akmala lan ora ana apa keadaan apa sifat ana iku wala akma wala yakunu ngoten asale wala yakunu wala yumkinu an yakuna haitsu la yumkinu an yakuna akmala minha. Mboten asale niku. Kabehe sulayung kinu kelawan sekirane ora mungkin. Apa sing ora mungkin an yakun arep yen to ana. Sapa langsung dijujuk mawon sapa Allah ana iku asadda luwih banget ijene. Wala akmala lan luwih genep ijene minhati limbang saking wahdah. Nek diomong ini ijen, ngoten tok mawon iki jenenge sing duwe ibu Allah ya ijen, liyane ne ya ijen, liyane ne ya ijen. Tapi lek pun ahad niku sak dhuwure ijen. Lha niku wae ahad lek wahdah sendirian. Sendirian. Nggih, liyane Allah ya sendirian, liyane. Niku mengke masih ada sendirian banyak. Bisa terbilang mana? Tapi le ahad, niku sak dhuwure sendirian. Ya ngoten. Wale Al-Qur'an nangge ukara kul huwallahu ahad. Mboten kul huwallahu wahid. Mergo lek wahid itu sing ditempleki wahdah. Wahid itu perkara sing ditemplaki wahdah itu jenenge wahid. Mulane wahada yahidu wahdatan. Lho, mboten niku wahada yahidu wahdatan fa huwa wahidun. Enak ijen sifate wahidun, mergo kejenengan sifat wahdah. Tapi lek pun ahadun niku memuncakkan wahdah. Wahdah sing ngepol niku ahad. Maka istilah ahad itu tidak akan bisa terbukti kecuali ketika yang namanya wahdah itu benar-benar wahdah yang banget wahdae dan sempurna wahdae daripada hanya sekedar wahdah. Bergolek sekedar wahdah itu sih kena dibui. Ngerti lho nggih, ijen terus dikancani ngono isih iso. Tapi lek akad iku mboten enten kancane. Dan oleh karena itu ben kowe ora melu-melu ngancani Gusti Allah melok-melok ana. Untuk bener-bener ngrasakno ahad maka famin muqtado haqiqatiha moko iku setengah saking tatrapane hakikate ahadiyah. Muktatrapan itu tahu akibat yang pasti ini jenenge tatrapan tuntutan. Kalau itu yang jadi dasar rasane maka harus ada tuntutan hakikat itu menuntut apa? Menuntut mahwul akwani utawi kalebure kabusete ngalam kabeh. Jenenge banget sijine ngepol sijine niku kudu niku lo mengharuskan hilangnya kahanan. Kalau kahanan ini tidak mau hilang maka belum sampai akad, paling dikei garis kados hamba dan bendoro niku isih loro to. Aku dadi kawula kono dadi bendoro niku isih loro. Ini ku sik wahdah. Menungso ya wahdah. Napa? Allah nggih wahdah. Mulane Syekh Abdul Qadir Jailani mampune matur ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Berarti sing loro kan? Nah, nalika pun ngomong ahad terus gak ngomong. Sing saged dawuh kul huwallahu ahad ki namung Allah piyambak. Awak dhewe muni ngoten niku nirokno. Nirokno, mergo lek mboten krana nirokno jane awak dhewe iki ra iso muni wong wis ilang. Kedisian yo ane karo munine. Dene saiki sing unan-unan kul huwallahu ahad niku niku jane namung nirokno. Gitu. Jadi tuntutan hakikat ahadiyah artinya kalau ahadiyah itu ingin dibuktikan secara hakiki benar maka alam ini harus hilang. Alam ini harus hilang. Wa butlanuha lan atafi tengene mahwul akwan jadi dibalik ini famin muktado hakikat ya mongko iku setengah saking tatrapane hakikate ahadiyah mahwul akwani utawi lebure kabuseke kahanan wa butlanuha lan tegese batale kahanan. Piye sing dimaksud butlan lan mahwul kuwi kekai sulatu jadi kelawan sekirane ora ditemu apa akwan jenenge mahwu jenenge busek niku jenenge wis ora ketemu neh busek kok asale sampean nulis aku lunga terus sampean busek sek ngoten enten apa kosong jenenge mahwu. Butlat gak sido nulis aku terus dibusak. Gak sido, butlat itu gak sido, batal. Itu gak sido, no. Nah. Contohnya Allah sakjane bedino di alam. Bedino di alam. Sama nak germaten itu ceklek ni sembarang kali suara anak atau tengok itu. Bar jane wis ora enak masalah bedino ngalami kok dino. Lan jelas ya anak sampean melok mikir bingung iki piye mergo sampean delok TV enek wong dino enek wong macam-macam arep SPI arep macam-macam iki mergo ora dang mampu atun. Jadi anggere wis mampu atun alah ijen ning jero kamar aku ibarate ngoten. TV barang melok muni ora oleh melok muni TV ning pateni to wong trume kowe sing nikel kok. Ngerti lho ge. Begitu waktu jatuh kelawan sekiranya panjang wis ora kenal ditemu maneh. Artinya jangan dimasukkan hitungan. Biar roji'un semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mergo napa? Lek diwalek saiki. Diwalek dari luar gimana? Idza wujidat. Krana lamuna ditemu. Apa akwan? Nek akwan iku ditemu lantakun mongko ora ketemu ora ana apa ahadiyatun sifat ahad. Mergo nek sampean metenteng dunya iki yo enek, bisa lah yo enek mbak panggap jenenge wahda. Dunya iki ana dhewe, Gusti Allah ana dhewe senajan sama nanggep saling berhubungan. Dan terus anamu kuwi lak ngrebut anane Allah. Lah ben ora rebutan, ya anamu kuwi balekno ning gone Allah. Lek anamu kuwi balekno ning Allah, berarti sing duwe ana mek Allah ijen, berarti kowe ka ana ngoten. Nggih. Nggih mpun ta. Pun mboten angel jeneng. Wong ngono niku menampung ngoten tok. Duh. Nek sampe sampean meksa ora pokoke dunyo iki panggah ana. Iya ana. Tapi iku ora ana. Nek kowe nekat dunyo mbok arani wujidat bisa ditemukan, maka ahadiyahnya Allah turun. Turun menjadi wahid atau wahdah. Wahdah niku sifat kandungane namanya wahdah. Omongane wong ngarani wahid ngoten. Barang sing ketemplekan wahdah jenenge wahid. Wong sing kedunungan kemampuan kitabah diarani katib. Ngoten lho nggih. Qiyamun katib. Wong sing kedunungan qiyam jenenge qaim. Wong sing katib. Wahdatun siji. Zat sing ketemplekan sifat siji jenenge wahid. Niki sik loro juga. Mergo ana wahid, Allah wahid, sampean yo wahid. Kabeh penting ngaku wahid. Lha ora ngono ta nggih? Nah, lek niku dipaksa harus ada kan ngitunge kudu loro ngoten. Allah yo wahid, aku yo wahid, ana yo wahid berarti mengke dadi pirang-pirang. Lah lek kepengin sing tengene akad maka wahid-wahid yang itu dihilang. Harus terhapus dari hitungan. Lah nek dipaksa enek, maka akan tidak ditemukan namanya ahadiyah walakana lan yektine ana. Idzalika ing dalam mengkono-mengkono ditemune kahanan. Idzalika ing dalam mengkono-mengkono wujidat. Apa sing ana taat bidun wewilangan wahite Allah, wahite makhluk. Wahid 1, wahid 2, wahid 3, wahid 4 sampai wahid jutaan. Betul lho, nggih. Karena setiap titik wahid itu punya esensi hakikat sendiri. Gila, wahid ngoten duwe spesifik dhewe nek dinomeri. Mana jadi wahid 1, wahid 2, wahid 3, wahid 4, wahid 5, wahid 6, sampai wahid miliaran. Tak gak situ wahid lah. Lho ngoten mulane ahad mawon. Lek ahad ya Gusti Allah ngoten tok mawon. Lah liyane iki mamkuatun kebusep. Minimal iki dadi loro. Nek ora pewilangan ya wasnainiyatun lan terjadi bangsa loro. Dudu wahdaniyatun tapi isnainiyatun bangsa loro mergo enek nisbat. Enek nisbat, enek mansub. Enek ngabrit ana mabud, ana khaliq, ana makhluk. Lho, male loro kok. Niku nalika isih muni loro-loro-loro ngoten niku. Niku dereng ahad. Ngoten. Nah, sakjane teng ngriki niki istilah wahdatul wujud niku ngoten niku. Ora kok berarti ana ku ya anane Allah ya jenenge loro lah. Ana-ana siji dienggo loro, dienggo Allah karo dienggo sampean. Lek pemahaman wahdatul wujud ngoten niku. Ora ngono kudu ilang kowe. Wujud iki kaya Gusti Allah ijen kowe ilang. Ora kok wujudku ya wujude Allah, Allah wujud ning aku ora iso. Ngoten lho wahdatul wujud niku. Mergo wahdatul wujud dibusek arep mencapai ahad. Lha nek sampeyan dicek ngaku, iki wujude Allah iki. Wong ngoten ora sida akeh, ora sida siji Allah. Iki wujude Allah sing ning aku, iki wujude Allah sing ning kono, iki wujude Allah sing ning kono. Lah kok wujude Allah lak keperang-perang dadi pirang-pirang. Istilah wahdatul wujud itu kalau dianggap benar, itu bukan kok berarti manunggaling kawula Gusti. Kawula manunggaling Gusti, Gusti manunggaling kawula ora iso. Wong Allah iku ana, liyane Allah ora ana, piye le manunggal? Kok Allah katut gak ana pisan. Utawa lek kowe melok ana berarti ana siji dienggo loro. Ora sida ahad. Maka wahdatul wujud itu sebenarnya bukan kok menungso ana dadi siji karo kula enggak bisa. Enggak bisa, tetep enggak bisa. Harus ada lebur salah satu. Nah, lebur salah satu itu yang mana? Ya sing hakiki sing kudu ana. Sing ora hakiki kudu lebur. Ngoten to? Kan? Nggih, liyane iku salah iku wis gak hakiki. Krana gak hakiki aja direken. Itu nanti ada wahdatul wujud. Kamakila kaya keterangan kila kang dijawahaken. Rabbun wa abdun wa nafyun wa diddun kultulahu laisa dzaka indi faqala ma indakum faqulna wujudun faqdun wa faqtu wujudi tauhidu haq kun tauhidu haq kin bitar di kholqi wa laisa haq kun siwaya wahdi Rabbun pangeran wa abdun lan kawula wa nafyun ana ora ana wa didun lan waliane ora ana. Iku berarti isih loro. Nek ora walike ya ana pangeran, ana kawula, ana ora ana, ana. Kultu mongko ngucap sapa ingsun lahum maring wong sing muni Rabbun wa abdun laisa ora ana apa zakah pembagian ngono kuwi indi nggowe ingsun. Nek cara aku ngono ku kabeh ora. Faqala mongko ngucap sapa sing muni Rabbun wa abdun. Ma indakum. Ma utawi apa iku indakum pendapat sira kabeh. Faqulna. Mongko ngucap sapa ingsun wujudu faqdin ana ning lang wa faqtu wujudi lan ilange penemuan sing ana kuwi kedadian ilange makhluk lan ora anane pinemune makhluk kuwi sing ana. Mergo pancen makhluk kuwi ora ana. Kemudian makhluk kuwi ora ana, ya wis bar Allah siji. Makhluk ora ana. Bar tauhid hakin utawi tauhid sejati iku bitarki kholqin kelawan ninggal kholqi nyuwijekno pangeran sing maha hak iku kudu ninggal makhluk walaisa hakun walaisa lan ora ana apa sing ora ana hakku siwaya hakikate liyane ingsun ora ana iku wahdi kelawan ijen ingsun mergo lek iki ana ijen ingsun lan ijen liyane ingsun iku berarti iki ana ijen loro kuwi ora hak pisan sing hak ya wis ora ana mampu atur dan jane mboten angel kok jane sing angel iku nalika sampean balik mengisor neh terus lho ya terus dunia iki dienggo apa jare ora ana lho mboten lha sampean balik mengisor neh ya terus nul neh napa utawa nganu dadi papat neh persenenge gratul-gratul neh wong nek gas niku wis los dicilikno sembarang kalir direm niku persenen kudu nul. Nek persen lagi gak nol, niku mungkin gratuk malah mesinnya mati tengah dalan. Dah sama nu, orang wes karuan dikarani orang no, sama ni cek takok nih, lihat tu dunia ni dia apa? Wong dia omongi orang no, kok dia apa nih? Ya lah. Dunia ni orang no, sih ngono bisa Allah sih. Mergo iki bahas bicara tentang ahadiyah. Ngerti lho, lek kowe bahas tetep nekat ana, maka Allah memang yang yanzilu ila sama'id dunya. Dan kena bumi. Lek nek ora ana iku piye? Ora ana kok iso ngubungi barang ana iku piye? Ora ana. Gak iso ngubungi sing ana. Nah, mula saka niku hikmah ilahiyah nanti riwayat saking Rasulullah yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Mulane muni rabb. Rabbuna. Nek rabb itu iso digandeng-gandeng, tapi nek Allah ahad. Ora yanzilu Allahu, tapi yanzilu rabbuna. Pangeran kita itu medun tingkate saka tingkat ahadiyah, medun ning wahid, terus medune ning wahdaniyah. Nek medune teng wahdani anjur iso gandeng-gandeng wahdani aku drot irodat ilmu hayat sama basor kalam kodiron muridan aliman hayat iku mergo yanzilu mudun sampai tingkat wahdaninya puncak wahdani itu adalah puncak sama ibu ya ketinggian pemahaman manusia tertinggi untuk bisa omong-omongan dengan Allah itu puncaknya pada puncak wahdaninya. Mulane juru anak dialog. Hal min taibin, hal min mustaghfirin, hal min talibi hajatin. Mergo napa? Panjen iki badhe enten dialog. Sapa ya sing tobat kene tak tobati, tak paringi. Sapa ya sing njaluk ngapura kene tak ngapura. Sapa ya sing butuh kebutuhan kene njaluk aku tak paringi. Lah ini semua Allah rela disejajarkan dijak nyang-nyangan antara kawula karo bendarane lungguh jejer adep-adepan kula sowan jenengan kula sowani nek asline wahid mawon jane wis gak iso disowani apa meneh ahad mulane walam yakul lahu kufuan ahad. Bagi Allah itu tidak ada kufuan.